yang tinggi itu diperlukan, dan di antara hal yang menjadi sebab seseorang malas di dalam menuntut ilmu, malas di dalam menghafal, malas di dalam murojaah adalah karena apa? Hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap dunia. Dan para ulama menyebutkan hubbud dunya yaj'alul insan kasulan anil ibadah. Cinta terhadap dunia itu akan menjadikan manusia malas dalam ibadah, malas belajar, malas murojaah. Apa di antara sebabnya? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia akan membuat seorang itu malas di dalam ibadah. Termasuk ibadah yang paling agung adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Tayyib.